بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab yang kedua sebelum terakhir, yaitu Kitabuz Zuhud dan Ar-Raqaiq, kitab zuhud dan pelembut-pelembut hati. Masih bab yang pertama, hadis yang ke 7381. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang bagaimana kita bersikap dalam hidup di dunia ini ketika melihat perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi dari sisi harta, kekayaan maupun dari sisi bentuk dan rupa. Bila kita melihat perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana kita melihat kepada yang lebih? Dan apa yang harus kita lakukan, ya, yang mungkin bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi bersabda: "Idza nadhara ahadukum sallallahu alaihi wasallam, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ. Bila salah seorang kamu melihat kepada orang yang diutamakan darinya dari sisi harta dan penciptaan, yaitu kepada orang yang lebih darinya dari sisi harta dan bentuk serta rupa, kata Nabi SAW, فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْ, maka hendaklah dia melihat kepada yang di bawahnya. Ya, jangan dilihat kepada yang lebih-lebih terus dan yang di bawah tidak dilihat, atau melihat kepada kedua-duanya tetapi perhatiannya kepada yang lebih sementara yang kurang dia tidak perhatikan. Ya, bila melihat salah seorang kamu melihat orang-orang yang diutamakan, dilebihkan oleh Allah dari sisi harta dan penciptaan, maka barengi, ya, selingi penglihatannya kepada orang-orang yang di bawahnya, ila man huwa asfala min. Kalau tadi yang lebih, sekarang yang kurang. Mimman fuddila alaih, dari orang yang dilebihkan oleh Allah darinya. Ya. Ada dua pemahaman dari hadis ini. Yang pertama, ambillah ibrah, pelajaran, perintah dari Nabi untuk melihat kepada yang di bawah secara terus menerus, ya, untuk mengambil ibrah agar kita bersyukur, agar kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, lihatlah, ambillah ibrah dengan melihat orang yang lebih kurang dari kita, yang lebih rendah dari kita, yang di bawah kita, dari sisi harta, dari sisi bentuk rupa, ya, dan penciptaan, agar kita selalu menyadari dan menghargai serta mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang ternyata lebih daripada yang lain. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan pertama, di dunia ini tidak akan mungkin kita tidak melihat yang lebih dari kita. Bisa jadi seringkali kita merasa melihat dan merasa bahwa orang lain lebih. Orang lain lebih. Lihat tetangga sebelah kanan, nampaknya lebih dari kita. Yang di sebelah kiri, nampaknya lebih dari kita. Dua rumah sebelah kanan, dua rumah sebelah kiri, nampaknya juga lebih, tidak ada yang kurang. Dalam hal yang seperti ini, Nabi SAW tekankan sekali untuk mencari dimanapun juga dan melihat serta mengambil ibrah, melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Bila perlu, kalau tidak ada di komplek, cari komplek yang lain. Kalau tidak ada di dekat rumah tetangga kita, semuanya kita hidup di komplek mewah misalnya, sehingga yang kita lihat lebih-lebih terus. Maka usahakan untuk melihat, mencari orang yang di bawah kita. Dan ini hikmahnya, bukan untuk ibrah yang pertama, tetapi hikmah yang pertama, tetapi hikmah yang kedua ini adalah bagaimana kita tidak merendahkan, tidak meremehkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini yang dimaksud oleh hadis yang setelahnya, agar kita tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita melihat yang di atas terus, dan kita sama sekali tidak melihat yang di bawah, maka kita merasa tidak diberi apa-apa oleh Allah. Ya. Tidak merasa tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu protes kepada Allah. Rasa bersyukur tidak akan mungkin muncul. Kalau yang pertama, melihat yang di bawah untuk perintah yang utama, melihat ke bawah terus untuk memunculkan rasa syukur. Kalau yang kedua, ketika yang kita lihat yang di atas terus, perintah untuk melihat yang di bawah agar kita tidak merendahkan, meremehkan pemberian Allah. Agar kita merasa bahwa ternyata Allah memberi kita. Lihat yang di bawah. Cari, jangan hanya menunggu. Ya, cari, lakukan perjalanan di muka bumi. Mungkin saja yang rumahnya di komplek mewah, pergi ke kawasan-kawasan kumuh misalnya, agar dia merasa ternyata dia bukan orang yang paling rendah di dunia, orang yang paling menderita di dunia. Untuk menghadirkan, memunculkan penghargaan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat. Jadi hadis ini ada dua tujuannya, sebagaimana yang saya pahami, karena di sini apabila engkau melihat kepada orang yang lebih, nah, jangan merasa melihat itu saja, melihat yang lebih-lebih saja. Coba, kata Nabi, dia melihat kepada yang di bawah. Nah, ini biasanya dalam kehidupan kita seperti ini, karena setan selalu berupaya agar kita tidak merasa diberi, agar kita selalu protes kepada Allah, maka yang ditampakkan ke mata kita orang-orang yang lebih saja. Kemudian apalagi ditambah dengan orang-orang yang lebih itu selalu memperagakan, mempertontonkan, dan sekarang banyak usaha memperagakan kepemilikan terhadap kekayaan dengan blok-blok yang ada. Ya, orang memperlihatkan ini yang saya punya, ini yang saya punya. Nah, semakin membuat kita ya merasa tidak pernah diberi oleh Allah seperti yang diberikan kepada mereka. Makanya hadis perintah Nabi ini sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kita tidak melecehkan, meremehkan dan merendahkan, atau tidak merasa sama sekali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang di bawah kita. Yang kedua, hadis ini adalah lihatlah terus kepada yang di bawah. Dalam urusan dunia, lihat yang di bawah. Jangan coba-coba lihat yang di atas. Walaupun kita memang nampak oleh mata kita, tetapi jangan lihat yang lebih. Lihat saja yang di bawah terus. Ya. Lihat saja yang di bawah. Karena sesusah apapun kita, pasti ada yang lebih susah daripada kita. Ini juga membentuk dan mencetak orang-orang yang sabar. Menerima apa yang telah diberikan oleh Allah, walau sekecil apapun juga. Nah, ini yang saya pahami dari maksud hadis ini, wallahu ta'ala alam, dan tetap berhubungan dengan dunia. Ya, berhubungan dengan dunia, bagaimana kita bersikap terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita dari kekayaan dunia, bersamaan dengan pemberian-pemberian Allah kepada orang-orang yang lain. Ya, wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 7382. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Rafi', qala haddathana Abdul Razzaq, qala haddathana Ma'mar, an Hammam ibn Munabbih, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. مسيح حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام مسلم bawakan di sini dengan sanad yang baru, ya, dari sahifat Hammam ibnu Munabbih rahimahullahu taala, dibawakan salah satu hadis Abu Hurairah yang senada dengan hadis sebelumnya. Ya, bimithli hadis Abi Zinad sawa'a, persis dengan hadis sebelumnya. Mencoba untuk mengamalkan hadis ini, saya teringat ya ketika mendengarkan bacaan hadis yang tadi, memang sangat perlu untuk kita lakukan di zaman sekarang ini, ya. Dimanapun juga kita membangun rumah, ya, di samping kiri kanan kita pasti ada rumah-rumah yang lain. Ya, ada yang lebih dari kita, ada yang di bawah kita. Yang dikhawatirkan semuanya lebih daripada kita, maka di sini juga perlu diterapkan. Di jalan, di kendaraan, ya, berbagai macam bentuk dan rupa, harga dan nilai kendaraan yang ada di jalan-jalan, dan pasti akan berdampingan. Ya, pasti akan ada tempat pemberhentian di lampu-lampu merah yang merasa punya lebih. Nah, lihatlah yang di bawah. Yang merasa punya di bawah, terus lihatlah yang di bawah lagi. Ya, pasti akan ada perbedaan-perbedaan, dan pendidikan Nabi ini sangat besar manfaatnya. Agar kita yang merasa punya lebih tidak merasa sombong. Ya, ternyata mobil mewah yang kita miliki ada yang lebih mewah lagi. Ya, ternyata mobil butut yang kita punya ternyata ada yang lebih butut lagi. Itulah perbedaan-perbedaan rezeki yang Allah berikan kepada manusia, dan di antara akibatnya kalau kita tidak mengikuti tuntunan agama adalah membuat kita sombong. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah lebihkan rezeki sebagian dari sebagian sebagai ujian. Ya, yang merasa diberi banyak, bagaimana dia tidak sombong? Yang merasa diberi sedikit, bagaimana dia tidak berputus asa dan protes kepada Allah Jalla fi'ula, merasa bahwa ia tidak diberi apa-apa oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hadis Nabi ini sangat besar manfaatnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, agar kita bersabar. Dan yang kedua, agar kita bersyukur. Agar kita bersabar. Dan yang kedua, bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. 7383. Qala rahimahullahu taala wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Jarir qala Ha'un wa haddatsana Abu Kurayb qala haddatsana Abu Muawiyah qala Ha'un wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wallahu lahu قال حدثنا أبو معاوية ووقيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله قال أبو معاوية عليكم. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan jalur sanad yang baru. Ini ada beberapa jalur ya, dari gurunya Zuhair bin Harbin pertama, kemudian dari guru yang lain Abu Kuraib, kemudian dari gurunya yang ketiga Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahumullahu taala, dan dengan sanad-sanad mereka masing-masing sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jalurnya sampai ke Abu Hurairah berbeda ya. Abu Hurairah di sini memiliki beberapa orang murid. Yang pertama Abdurrahman bin Amr Al-A'raj, kemudian Abu Salih Zakwan Samman, kemudian sebelumnya Hammam ibn Munabbih. Ya, jadi berbeda-beda jalur sana ini dari awal. Dari bawah Abu Hurairah sampai kepada Imam Muslim berbeda-beda. Bunyinya antara hadis yang pertama dengan kedua sama persis. Sementara hadis yang sekarang ada sedikit perbedaan. Di sini mutlaknya, seperti yang tadi saya pahami, salah satu dari yang saya pahami, jangan biasakan, pokoknya jangan lihat yang di atas. Lihat saja yang di bawah terus. Ya, kalau tadi, kalau kita melihat yang di atas dan ada perubahan dalam sikap kita, ada efeknya dalam sikap kita, maka obatnya lihatlah yang di bawah. Ya. Kalau kita yang terlihat oleh kita yang di atas saja, yang lebih dari kita, dan berpengaruh buruk kepada sikap kita, kepada tabiat kita, kepada watak kita, kepada kalbu kita, maka obat, salah satu obatnya adalah lihat yang di bawah. Ya. Ternyata bukan saya yang paling menderita. Ternyata bukan saya yang sedikit hartanya, ternyata di bawah saya masih ada. Sementara yang sekarang ini, hadis yang sekarang ini umum, ya, umum. Artinya sikap yang diambil terus adalah lihat yang di bawah. Kalau tadi hanya sekedar mengobati agar kita tidak merasa orang yang paling menderita, kalau di sini secara umum, ya. Kalaupun nampak orang yang lebih, seakan-akan kita tidak melihatnya. Yang dilihat cuma orang yang di bawah. Kata Nabi SAW, undur ila man asfala minkum. Ini sikap yang diperintah oleh Nabi. Lihatlah kepada orang yang di bawah dari kamu. Wala tanzuru. Dan janganlah kamu melihat kepada ila man huwa fauqakum. Kepada orang yang di atas kamu. Yang lebih dari kamu. Jadi, Nabi melarang kita melihat kepada yang lebih. Dan justru menyuruh kita melihat kepada yang di bawah, yang kurang dari kita. Kemudian hikmahnya, fahuwa ajdaru, maka dia lebih pantas, lebih laik, lebih memberikan dampak, pengaruh. Allah tazdaru ni'matallah, agar kalian tidak merendahkan meremehkan nikmat Allah. Ya. Jadi sikap melihat dalam urusan dunia yang diperintah oleh Nabi adalah melihat yang di bawah, melihat yang di yang kurang dari kita, orang-orang yang lebih rendah dari kita, dan jangan sampai melihat yang di atas. Nah, inilah hadis yang sekarang ini. Sementara yang pertama tadi kita melihat kepada yang di atas, cuma bila kita khawatir melihat kepada yang di atas, maka obati dengan melihat yang di bawah. Kalau yang sekarang umum, lihat terus kepada yang di bawah. Ya, lihat terus kepada yang bawah dan jangan sampai engkau melihat kepada yang lebih atau yang di atas kamu. Hikmahnya tadi, jangan agar kita tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada Allah telah memberi. Allah telah memberi dan bahkan lebih banyak. Terkadang Allah berikan kepada orang yang kurang dari sisi dunia, dari sisi harta kekayaan, apa yang lebih berharga bagi orang kaya. Ya. Apa yang lebih berharga dari orang kaya. Seperti kesehatan misalnya. Terkadang orang kaya itu dengan kekayaannya membeli apa yang dimiliki oleh orang yang kurang berpunya. Ya. Seperti terkadang mereka membeli satu dari ginjalnya, atau membeli yang lain-lainnya karena mereka punya harta. Ternyata mereka membeli dengan harga yang sangat mahal. Ternyata orang yang sebenarnya, dia yang merasa bahwa dia tidak berpunya, dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Ya. Dan bahkan mungkin lebih berharga dari yang dimiliki oleh orang kaya. Nah, ini yang terkadang tidak dirasa oleh orang yang melihat ke atas terus, padahal dia punya yang lebih berharga daripada yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi dari hikmah melihat kepada yang di bawah. Kemudian di ujung hadis ada tambahan, salah satu dari perawi hadis menambahkan kata-kata alaikum. Kalau lengkapnya begini, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Dan dia lebih cocok, lebih layak untuk membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Nah, tambahan atas kalian ini tidak semua riwayat, tetapi sebagian riwayat ada tambahan alaikum, sementara riwayat yang lain tidak. Seperti dari yang pertama, yaitu jangan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah mutlak. Ya. Nah, di sini ada takyidnya, yaitu nikmat Allah atas kalian. Ya. Itu hadis yang ketiga. Kemudian berikutnya 7384. Mungkin naqul ustaz al-hadis ats-tsalatsa hadhihi. Naam. Naqul syifa li amradil qulub. Sahih. Karena al-hadis qabla hadza ذكر أمراض القلوب التنافس والتحاسس والتدابر والتباغض صحيح ya ada ulasannya di sini tiga hadis yang sekarang, yaitu bagaimana bersikap hidup di dunia ketika kita melihat perbedaan-perbedaan rezeki dan bentuk rupa pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang terkadang menghasilkan, kalau kita di dunia ini selalu berlomba, jiwa perlombaan, akan menghasilkan penyakit-penyakit hati. Kalau prinsipnya adalah berlomba, berupaya untuk memiliki lebih dari yang lain, akibat buruknya adalah penyakit-penyakit hati, seperti dalam hadis 7380, yaitu memunculkan hasad, kemudian nanti ada tadabur, saling memutuskan hubungan, kemudian nanti benci-bencian. Untuk mengobati kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit ini yang dihasilkan oleh berpacu, berlomba-lomba untuk memiliki kekayaan dunia, maka obatnya yang ditawarkan oleh Nabi adalah lihat yang di bawah, jangan atau dikurangi jiwa berpacunya. Direndahkan jiwa berpacunya, itu kan semua rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata ustaz kita bagaimana Nabi SAW menawarkan obat agar penyakit-penyakit yang dihasilkan oleh jiwa berpacu kita ingin mendapatkan, memiliki lebih dari yang lain, terobati dengan melihat kepada yang kurang dari kita, ya, akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit yang berbahaya, mulai dari jiwa ingin lebih dari orang, dan bila mana orang dapat lebih kita tidak suka, kemudian muncullah lagi hasad, penyakit yang lebih berat, kemudian muncul lagi tadabur, saling tidak berhubungan dan bahkan memutuskan hubungan, kemudian yang terakhir adalah bermusuh-musuhan. Ini disebabkan oleh ingin berpacu, ingin memiliki lebih, kemudian obatnya adalah jangan kurangi jiwa berpacunya, kemudian lihatlah kepada yang bawah. Jangan lihat pada orang yang mungkin menyaingi kita terus atau bahkan lebih dari kita, lihatlah yang di bawah kita, yang lebih rendah dan lebih kurang dari kita dalam mendapatkan kekayaan dunia. Ya. Ini seperti yang tadi kita katakan, Nabi SAW menawarkan obat bagaimana kita selamat dari penyakit merendahkan nikmat atau penyakit sombong bila mana ternyata kita tidak melihat ada yang di bawah kita. Wallahu a'lam. Ya. Hadis 7384. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Syaiban bin Farrukh, qala haddathana Hammam, قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. Ini cerita sudah mungkin sudah masyhur ya, tiga orang yang di Bani Israel. Yang satu Abras, yang kulitnya belang. Penyakit apa namanya kulit belang? Hah? Yang satu Akra, kepalanya botak, tidak berambut sama sekali. Yang satu buta. Ini kisah yang di Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sudahlah punya cacat di fisik mereka, kemudian tidak punya harta, miskin, fakir, ya. Cacat, kemudian fakir. Tiga orang ini yang diceritakan oleh Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa beliau mendengar Nabi SAW bercerita, inna thalathatan fi Bani Israel. Ada tiga orang di Bani Israel. Ya, Bani Israel di zaman dahulu, di masa-masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, yang 12 orang itu anak Nabi Ya'qub, salah satunya Nabi Yusuf, kemudian saudara kandungnya, kemudian 10 lagi saudara seayah, kemudian nanti mereka dari Syam pindah ke Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka berkembang biak di Mesir, bertambah jumlah mereka, kemudian nanti keluar dari Mesir kembali dibawa oleh Nabi Musa, ya, yang diselamatkan oleh Allah, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan Bani Israel, keturunan mereka, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam dari 12 orang anaknya. Nah, ceritanya pada mereka. Yang tiga orang ini, Abras, Akra, A'ma. Abras penyakit di kulit, kemudian Akra penyakit di kepala yang tidak menumbuhkan rambut, kemudian A'ma buta. Nah, di samping cacat fisik juga tidak punya harta. Ya. Fa aradallahu an yabtaliyahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengetes mereka, membuatkan ujian untuk mereka. Faba'atha ilaihim malaka. Ini kasus ternyata ya terjadi. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang satu malaikat. Fa'atal abras. Maka malaikat itu pun mendatangi yang pertama, yaitu yang kulitnya cacatnya, abras. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat tadi menyerupai manusia dan menanyakan, apa yang paling engkau inginkan sekarang? Ya. Menawarkan pemberian, apa yang kamu yang paling engkau inginkan? Qala launun hasan wa jildun hasan. Kata orang yang pertama adalah warna kulit yang bagus, yang indah, dan kulit yang bagus. Karena itu cacatnya. Ia meminta bagaimana kulitnya baik, normal, dan bahkan bagus, kemudian warnanya pun warna yang baik, yang bagus, yang indah. Wayad itu yang pertama, lanjutnya wayadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas. Ya, dan hilang dari saya apa yang membuat manusia jijik kepada saya. Ya. Hilang penyebab orang-orang jijik kepada saya, kata yang pertama. Kemudian qal, kata Nabi, famasahahu, maka dia pun mengusap orang tadi, fadhahaba anhu qadharah, maka lenyaplah seketika apa yang menjijikkan di badannya. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasan, diberikan kepadanya warna kulit yang bagus, kemudian kulitnya pun bagus ya. Bukan hanya warnanya tetapi kulitnya benar-benar halus, bagus, indah. Selesai yang pertama. Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kamu sukai ya. Qal al ibil au qala al baqar, syakka Ishaq. Salah seorang perawi ragu ketika meriwayatkan hadis ini antara pilihan yang pertama ini antara unta dengan sapi. Ya. Orang yang abras yang kulitnya cacat tadi, yang sudah mendapatkan kulit yang bagus dan warna kulit yang luar biasa, kemudian ditawarkan harta antara unta dengan sapi. Ya. Illa annal abras awil aqra qala ahaduhuma al ibil. Jadi antara abras dengan aqra yang kepalanya tidak, yang kepalanya botak ya, penyakit, mereka berdua ini memilih dua hewan ternak antara unta dengan sapi. Apakah yang memilih unta itu yang kulitnya tadi yang cacat atau yang memilih unta yang kepalanya cacat, yang rambutnya tidak tumbuh ya, cacat di kepalanya. Jadi itu yang diragukan. Yang penting salah satu dari mereka memilih salah satu dari dua jenis hewan tadi antara unta dengan sapi ya. Qal ahaduhuma al-ibl wa qal akhar al-baqar, yang penting antara dua orang ini memilih salah satu dari dua hewan tadi. Qala fa utiya naqatan ushara, taruhlah di sini adalah unta, maka yang pertama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi unta yang bunting. Unta bunting. Ya, bukan anak unta tapi unta bunting. Lalu malaikat yang menjelma sebagai manusia tadi faqa berkata barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi untukmu pada harta ini. Ya. Qala, selesai untuk orang yang pertama. Dia sudah sehat dari penyakitnya, kemudian ternyata dia juga punya harta. Kemudian datanglah dia kepada orang yang kedua, fa'atal aqra. Tadi abras, sekarang aqra. Al-aqra itu yang botak, licin kepalanya dan tidak tumbuh apa-apa dan orang juga tidak nyaman dekat dengannya. Didatangi oleh malaikat ini. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu paling inginkan sekarang? Faqala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadhirani an-nas, adalah rambut yang indah dan hilang dari saya apa yang membuat orang jijik kepada saya. Qala famasahahu, malaikat tadi pun mengusap kepalanya. Fadhahaba anhu, dan hilanglah cacatnya. Wa utiya sya'ran atau sya'aran hasanan, diberikan, diganti dengan rambut yang indah. Ternyata rambut ini juga termasuk sebab atau sarana keindahan ya, rambut adalah sebab keindahan, diberikan rambut yang indah. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, dari harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-baqar, kata al-aqra ini adalah sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, diberilah dia seekor sapi bunting. Ya. Menunggu kelahirannya saja. Ya. Sapi bunting. Qala barakallahu laka fiha, kata malaikat tadi ketika hendak berpisah meninggalkan orang ini, dia mendoakan semoga Allah memberkahimu dengan harta ini. Qala fa'atal a'ma, kata Nabi, malaikat itu pun datang atau mendatangi yang buta. Yang pertama cacat di kulit, yang kedua cacat di kepala, yang ini cacat pada mata, buta. Qala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu ingin, yang paling engkau inginkan? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas, kata yang buta ini, saya ingin Allah mengembalikan pandangan mata saya sehingga saya bisa melihat manusia. Qala famasahahu faraddallahu ilaihi basara. Lalu malaikat tadi mengusap wajah orang tersebut dan kembalilah pandangan mata orang yang buta ini. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau harta apa yang kamu mau? Qala al-ghanam. Kata yang buta ini, yang mantan buta ini adalah kambing, ya. Fa utiya syatan walida. Maka diberilah seekor kambing yang hampir beranak. Sama semuanya yang akan berkembang biak. Bukan yang masih menunggu ya di cari apa jantannya lalu dikawinkan, enggak. Dia siap untuk melahirkan. Ya, dia siap untuk melahirkan. Untuk berkembang biak. Dapatlah dia kambing tadi, maka singkat cerita walihad apa fa untija hadani wa wallada hadha. Dua hewan sebelumnya menghasilkan unta-unta yang banyak dan sapi-sapi yang banyak dan kambing pun berkembang biak. Akhirnya orang yang tiga tadi menjadi kaya raya. Qala fa kana li hadha wadin min al-ibli wa li hadha wadin min al-baqari wa li hadha wadin min al-ghanam. Setiap mereka yang bertiga ini punya satu lembah unta, punya satu lembah kambing, punya satu lembah sapi. Banyak sekali mereka mendapatkan hewan-hewan ternak hasil dari seekor yang sudah bunting tadi. Qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Selesai cerita, mereka sudah kaya raya, sudah tidak lagi tampak cacatnya, sudah mendapatkan ya, kemewahan hidup di dunia. Lalu matanglah, inilah yang namanya ujian. Sebagaimana sehat ujian pertama, dapat kekayaan juga ujian. Nah, sekarang ujian yang paling berat adalah berbagi. Malaikat tadi diperintah oleh Allah untuk mendatangi orang yang bertiga tadi. Dia datang kepada orang pertama yang punya cacat di warna kulitnya. Atal abras, dia datang dengan tampilan cacat yang dia alami sebelum kaya, sebelum sehat. Datang dia dalam bentuk abras. Ya. Malaikat tadi menjelma persis seperti orang ini sebelum kaya raya, sebelum sehat. Ya. Fi suratihi wa ya'ati. Faqal, kata malaikat, rajulun miskin. Ya. Saya seorang laki-laki yang miskin. Sudahlah miskin, kemudian cacat kulitnya. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Sudah kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya. Fala balagali al-yawma illa billah thumma bika. Saya tidak mungkin sampai ke tujuan hari ini dalam perjalanan ini kecuali karena Allah atau dan juga karenamu. Jadi dia meminta bantuan. Meminta dibelas kasihi atau diberikan infak dan sedekah. Ya. As'aluka billadhi a'taka Allah. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jild al-hasana wal-mala ba'iran. Ya. Saya meminta dengan zat yang telah memberimu warna, diingatkan. Saya bersumpah, meminta dengan bersumpah kepada zat yang telah memberimu warna yang baik, yang bagus, dan kulit yang bagus, serta harta dalam bentuk unta. Jadi dia berupaya untuk mengingatkan dia kepada keadaannya yang lama. Ya. Saya minta bantuan ataballagu alaihi fi safari untuk bisa saya gunakan melanjutkan perjalanan saya. Apa jawaban orang yang pertama ini? Kata Nabi, faqal, kata orang ini, al-huququ katsirah. Saya punya tanggungan yang banyak. Ya. Gaji karyawan lah, gaji pengembala lah, gaji pembantu rumah, dan seterusnya. Sehingga dia menolak untuk memberi. Saya punya tanggungan, punya pembayaran-pembayaran yang harus saya bayar, kata orang yang pertama ini. Faqala lahu, kata malaikat ini kepada dia, kata malaikat kepadanya, ka'anni a'rifuka. saya rasa-rasa mengenali kamu ini. Ya. Alam takun abras yakdharukan nas faqiran. Bukankah dulu kamu seperti saya ini? Kulit belang, ya. Yang orang jijik kepadamu dan bukankah kamu dahulu fakir? Kata malaikat kepadanya mengingatkan. Fa'atakallahu, lalu Allah beri kepadamu, berikan ganti kulit yang tadi kepada menjadi kulit yang bagus, warnanya pun bagus, harta juga. Lalu kata orang tadi, faqala lahu faqal innama waristu hadza almal kabiran an kabir. Enggak. Saya ini harta warisan turun-temurun. Katanya berdusta. Ya. Ini warisan saya dapatkan turun-temurun dari ayah saya dari ayahnya. Ya. Qal, kata malaikat, in kunta kadziban, jika engkau dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka Allah akan balikkan keadaanmu seperti semula. Ya. Selesai di ruang pertama. Qala wa atal aqra, maka pergi pula malaikat tadi kepada yang kedua yang kepalanya cacat, rambutnya tidak ada, botak. Ya. Dengan bentuk yang sama, dengan kepala yang sama sebelum dia sehat, kemudian juga fakir, ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Ya. Lalu dia sampaikan seperti yang dia sampaikan kepada orang yang pertama. Saya musafir. Ya. Kehabisan bekal dan saya tidak punya harapan untuk bisa sampai tujuan kecuali dengan kepada Allah dan kepadamu. Kemudian kepadamu agar engkau bisa memberi saya pemberian agar saya bisa sampai ke tujuan. Dan ternyata jawabannya sama dengan yang pertama. Waradda alaihi misla ma radda ala hadza. Qal, kata malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Jika engkau dusta, maka Allah akan balikkan kamu kepada keadaan yang semula. Qala wa atal a'ma. Jadi orang yang pertama, kedua, yang cacat pada kulit, cacat pada kepala, jawabannya sama, sikapnya sama. Ya. Lalu yang ketiga yaitu si buta, didatangi oleh malaikat dalam bentuk buta pula. Fi suratihi wa hi'atihi. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Saya seorang yang miskin dan musafir yang kehabisan harta. Di sini taqatta'at, tapi yang kita dengarkan tadi bacaannya inqata'at. Ada perbedaannya. Di sini tertulis apa? Taqatta'at. Tetapi kalau diselaraskan dengan ungkapan sebelumnya di baris yang pertama di atas qadin qata'at, pakai dengan lafaz inqata'at. Yang kedua-duanya sama maknanya, ya. Kalau dirubah atau tidak dirubah sama. Tetapi perbedaannya hanya pada riwayat hadis saja. Yang satu pakai taqatta'at, yang satu pakai inqata'at yang artinya putus. Ya, bial hibalu fi safari, putus bekal dalam perjalanan. Fala balagha li al-yawma illa billah thumma bika. Persis dengan yang saya sampaikan kepada yang pertama dan yang kedua. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Saya meminta dengan bersumpah dengan zat yang telah membalikkan pandanganmu, ya, yang telah memberi dan saya meminta seekor kambing. Dia minta seekor kambing. Ataballaghu biha fi safari, agar dengan kambing yang engkau berikan itu saya bisa sampai ke tujuan dalam perjalanan. Apa kata yang mantan buta ini? Qad kuntu a'ma. Saya dahulu pernah buta, persis dengan keadaanmu sekarang ini. Faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah kembalikan pandangan mata saya. Lalu dia mengatakan, fakhudh ma syi'ta. Ambil apa seberapa yang kamu mau. Wada' ma syi'ta, dan sisakan apa yang sesukamu. Jadi ambil seberapa kamu mau dan sisakan seberapa kamu mau dari kambing saya. Jadi dia tidak mengatakan ambillah ketika permintaannya satu ekor. Dia tidak mengatakan ambillah. Justru dia mengatakan ambil seberapa kamu mau. Ya. Dan sisakan seberapa kamu mau. Fawallahi la ajhadukal yawma syai'an akhadhtahu lillah. Demi Allah saya tidak akan berkeberatan hari ini terhadap apa yang kamu ambil dari saya. Ya. Saya tidak keberatan. Banyak kamu ambil saya juga tidak keberatan. Itu maksudnya. yang kamu minta itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lakukan karena Allah. Kemudian setelah jawabannya seperti itu, malaikat mengatakan kepadanya, amsik malak. Ya. Peganglah hartamu. Olahlah, kelolahlah hartamu. Sesungguhnya fa inna mabtulitum. Sesungguhnya kalian sebenarnya sedang mendapatkan ujian atau dalam proses ujian, ya. Faqad ruddiya anka, sungguh engkau telah diridai, wa sukhita ala sahibaika, dan telah dimurkai dua temanmu. Nah, yang telah berlalu, yang tidak bersyukur, yang tidak berbagi dengan kekayaannya, kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan semula. Sementara si buta ini dijaga oleh Allah, diridai oleh Allah, karena dia pertama menyadari bahwa dia telah menerima nikmat dari Allah, sembuh dari penyakitnya. Yang kedua juga menerima nikmat dari Allah berupa harta kambing, ya, yang banyak, dan dia tidak merasa kurang bila mana dia memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah pelajaran juga bagi kita. Hidup ini subhanallah, saya juga melihat perubahan-perubahan keadaan manusia. Ya, perubahan-perubahan keadaan manusia dalam perjalanan putaran waktu antara 10 sampai 15 tahun. Dan bahkan ada yang dalam hitungan waktu 5-6 tahun, perubahan yang sangat drastis sekali. 180 derajat keadaannya. Dan bila mana Allah mampu merubahmu dari susah kepada bahagia kepada senang, Allah juga maha mampu untuk merubahmu dari senang menjadi susah. Menjadi senang, dari senang menjadi susah. Allah Subhanahu wa taala maha berbuat, maha berkehendak, dan maha kuasa. Maka jangan sampai lupa daratan dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian ujian, bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semua keadaan, baik dari secara fisik maupun dari sisi materi dan harta kekayaan, itu semuanya juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak mendapatkan apa-apa, maka itu ujian yang mesti membuat kita bersabar. Bila mana Allah rubah keadaan kita, diberikan kebaikan, itu adalah ujian yang membutuhkan kita untuk bersyukur. Orang yang beriman tidak akan lepas dari pahala antara bersabar dan bersyukur. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan keadaan orang yang beriman, keadaannya selalu memproduksi pahala. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan lupa daratan, menganggap bahwa harta kekayaan itu adalah hasil peras keringat kita, banting tulang kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah, ini adalah bencana. Sebagaimana yang terjadi pada dua orang, si Abros dan Aqra, sementara yang bersyukur dan menyadari bahwa dia berasal dari kesusahan kemudian dimudahkan oleh Allah, adalah yang buta. Bukan berarti orang yang berpenyakit itu semuanya sama dengan orang yang tadi. Misalnya Aqra dengan Abros itu sampai kapan pun keadaannya demikian, dan si buta adalah orang yang baik. Tidak. Ini hanya untuk tiga orang tadi. Ya. Bisa jadi nanti di keadaan tertentu si buta yang lupa daratan, lupa nikmat Allah. Tetapi dalam kasus ini yang hakiki, yang fakta, itu yang si buta yang bersyukur kepada Allah dan menyadari bahwa dia menerima dari Allah Subhanahu wa taala dan memberi. Ya. Sementara yang dua sebelumnya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, wallahu musta'an. Fi al-akhir An-Nawawi dzakar ماذا قال في الصفحة 528 وفي هذا الحديث الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم وفيه التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحدها والله أعلم. النووي رحمه الله تعالى memberikan beberapa, mengulas beberapa, ada cak beberapa faedah dan pelajaran dari hadis ini, ya. Kalau di sini halaman berapa? Ya? Di akhir sarahnya. Fa wallah. والله لا أجهدك ini halaman 705 sudah alinea terakhir sudah perkataannya fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadhtahu lillah. Demikian menurut riwayat jumhur, ajhaduka menurut riwayat Ibnu Mahan. Kemudian terus lanjut ke bawah, perkataan Sa'ad bin Malik, dia adalah Sa'ad bin Waqqas. Perkataan apakah kami bisa melihat Tuhan kami? Ada yang melihat, ada tiga faedah dari hadis. Setelah itu, setelah halaman 708, coba dilihat. Tadi saya mengatakan halaman berapa? 705. 706, maaf. Ya, ini dia. 706, di dalam hadis ini terdapat anjuran. Ada? Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap lemah, bersikap lembut terhadap orang-orang lemah. Ini faedah yang diambil oleh Imam Nawawi. Halaman 706. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap lembut terhadap orang-orang lemah. Kemudian memuliakan mereka, memberi apa yang mereka minta selama memungkinkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian berhati-hati agar tidak menyakiti hati mereka dan menghina mereka. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk menyiarkan nikmat Allah. Menyiarkan maksudnya adalah menampakkan, memperlihatkan, dan celaan terhadap tindakan mengingkari nikmat tersebut. Nah, ini yang tadi dibacakan, al-hathu ala rifqi bid-du'afa wa ikramihim, anjuran untuk berlemah lembut dengan orang lemah. Dan memberikan perhatian kepada orang yang lemah ini penyebab keridhaan Allah, penyebab cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan, kumpulkan orang-orang lemah. Ya. Kumpulkan orang ibghuni dhu'afa. Orang lemah dari sisi harta, lemah dari sisi fisik. Ini menyebabkan kita selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka-mereka yang lemah itu sudah tidak diperhatikan lagi, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat dari sisi harta kekayaan tidak peduli dengan orang-orang lemah, maka ini penyebab bencana. Penyebab bencana. Makanya Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan kalau sudah dilakukan riba, kemudian zina merajalela, maka terbukalah pintu-pintu hukuman dari langit, kalaulah bukan karena orang-orang tua yang sudah bungkuk dengan tuanya, atau anak-anak atau bayi-bayi yang sedang menyusu, maka Allah akan timpakan hukuman yang besar dan kepada penduduk bumi. Nah, jadi memuliakan, mencintai, menyayangi orang-orang lemah, ini penyebab cinta Allah Subhanahu wa taala dan jauhnya kita dari musibah-musibah dan bencana. Kemudian memberi apa yang mereka minta. Nah, ini perlu dirinci ya. Karena memberi ini walaupun memberinya memang sebuah sifat yang mulia, tetapi apakah selalu kita memberi, ini yang perlu kita rincikan. Karena sekarang orang meminta sebagai profesi. Meminta-minta profesi, bahkan mereka justru yang lebih memiliki, lebih banyak memiliki daripada orang yang memberi. jadikan profesi karena memang hitung-hitungannya menjanjikan, menjanjikan. Orang dapat 200 ribu saja per hari, ya, itu sebulan sudah berapa? Bahkan ada orang yang saya pernah diceritakan oleh kakak saya yang kerja di salah satu kota industri, ya, di waktu itu masih satu provinsi dengan kita. Dalam ada puluhan tahun yang lalu dia bercerita, kami di perusahaan itu ada masjid, ya, jadi karyawan-karyawan semuanya sholat di situ. Karena memang situ di tempat itu kawasan pengajian juga, ya, kawasan pengajian sehingga karyawan banyak yang sholat. Ada bapak-bapak di situ yang duduk terus dan terus menerima pemberian dan infak dari orang. Ada salah satu karyawan yang sudah tinggi juga pangkatnya berlibur ke Singapura, ya, di salah satu hotel mewah di sana. Ternyata dijumpainya bapak itu nginap di situ, ya, nginap di situ. Ya. Jadi untuk yang tadi yang memberi ini memang agama kita menganjurkan, tetapi tidak selamanya kita memberi. Dalam hal ini juga pemerintah kita ada aturan dalam hal ini, ya, di departemen sosial, orang-orang yang minta-minta di jalan apakah diberi atau tidak. Kita sudah ada aturannya. Bukan berarti kita tidak memberi, bukan berarti kita memberi. Dan sebenarnya yang dituntut adalah pekanya kita terhadap kebutuhan orang, bukan menunggu bola datang, bukan menunggu bola datang. Makanya zakat, infak, sedekah yang dikelola itu seharusnya sudah ada list data orang-orang yang membutuhkan, keluarga-keluarga yang benar membutuhkan. Dan ada keluarga, dan saya juga tahu itu, ada keluarga yang dia tidak mau memberitahukan kepada siapa-siapa. Ya, di ibu-ibu itu ada program bagi nasi bungkus per 3 kali dalam seminggu kalau tidak salah. Itu terkadang mereka datang sebuah rumah, orang menerima nasi bungkus itu menangis karena dia masih menjemur, ya, menjemur nasi yang sudah dibuang untuk nanti digorengnya. Itu yang bisa dia makan. Ada di kota kita ini orang-orang yang keadaannya seperti ini. Dan dia tidak memperlihatkan dan tidak meminta-minta, memperlihatkan diri bahwa dia membutuhkan. Dia berusaha agar bisa dapat makan saja. Dapat nasi, satu bungkus nasi bungkus saja itu sudah luar biasa baginya. Berarti yang dituntut oleh hadis ini seperti yang dijelaskan oleh Nawawi adalah bagaimana kita menjemput bola, bukan menunggu orang yang datang meminta-minta. Kalaupun nanti ada minta-minta, memberi asal hukumnya dibolehkan dan dianjurkan. Cuma apakah kita terus memberi dan terus memberi? Tidak. Tidak terus, kita harus melihat. Apalagi kita kaitkan dengan peraturan yang berlaku. Ya. Kalau kita pun memberi tidak ada masalah, karena agama kita juga sangat menganjurkan seperti yang ada dalam hadis ini. Datangnya malaikat meminta bukan berarti malaikat memperlihatkan bolehnya minta-minta, enggak. Tapi ini sebagai ujian bagi orang yang tadi awalnya seperti itu, kemudian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain yang tadi telah dibacakan, yaitu menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ini termasuk yang dianjurkan oleh agama. Kita sudah dapat sesuatu tapi kita sembunyikan terus, merasa tidak punya apa-apa. Ya. Ceritanya kurang, padahal dia lebih dari orang. Ini juga termasuk ada dalam hadis sebelumnya, bagaimana kita menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya, memakainya, merasa kita benar-benar menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menyukai, ya, seorang hamba bila mana dia menerima nikmat, dia menggunakannya. Dia memperlihatkan bahwa dia menerima nikmat tersebut. Dia menyampaikan juga, saya menerima nikmat. Bukan untuk sombongan, tetapi untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada hadis-hadis berikutnya di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam. Ini sudah habis hadisnya. 6 hadis lagi, insyaAllah kita lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih banyak, ya? Masih banyak hadisnya. Ya, masih banyak hadisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma. هو فرق والأصل. نعم. فإذا نظرت إلى من هو دونك في العبادة لا يدفعك إلى العبادة. لكن غالب العلماء يرون يعني هذا الأحاديث في أمور الدنيا.